Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca aina nahnu min akhlaqis salaf. Ya, terakhir kemarin kita bahas atau kita baca tentang Abdurrahman ibn Auf dan posisi beliau sebagai ketua majelis syura di masa akhir-akhir kehidupan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya adalah dari Ibnu Wahab qal hadatsana Ibnu Luhaiah dari Yahya bin Sa'id dari Abu Ubaid Ibn Abdillah Ibn Abdirrahman Ibn Azhar dari ayahnya dari kakeknya. Anak Uthman bahasanya satu ketika Uthman ishtaka sakit, jatuh sakit ru'afan berupa keluar darah dari hidung sejenis mimisan. Fada'a humrona, lalu kemudian beliau memanggil budaknya yang namanya Humron. Kemudian beliau mengatakan, catatlah untuk Abdurrahman, yaitu Abdurrahman ibn Azhar. Ya. Al-ahda min ba'di. Catatkan untuknya wasiat. Min ba'di, bahasanya dia adalah pemegang tampuk kekuasaan min ba'di setelah aku wafat. Nampaknya beliau khawatir sakit beliau ini berujung kematian. Fakatabalahu, maka Humran pun menulis sebagaimana yang diminta oleh Uthman. Lalu pergilah dan berangkatlah Humran menemui Abdurrahman ibn al-Azhar. Sambil mengatakan al-Busra, ada kabar gembira untukmu. Maka Abdurrahman ibn al-Azhar mengatakan, apa itu? Qal, kata Humran, Maula Uthman, yang sering atau kita dapatkan namanya saat membahas hadis tentang tata cara wudu Nabi. Itu dari Humran, Maula Uthman, dari Uthman. Maka kata Humran, inna Uthmana qad kataba laka al-ahda min ba'dihi. Sehingga Uthman telah menulis wasiat. Min ba'dihi, tentang pengganti beliau setelah beliau wafat. Maka ini satu hal yang, maka jabatan dan kekuasaan satu hal yang sangat menakutkan bagi beliau. Maka faqoma bainal qabri wal mimbar. Maka beliau ini Abdurrahman ibn al-Azhar ini kemudian berdiri di raudhah. Di satu bagian dari masjid Nabi yang biasa disebut dengan raudhah. Itu antara kubur Nabi, antara rumah Aisyah sampai mimbar Nabi. Fada'a, lalu kemudian beliau berdoa. Ya, maka di sini kita jumpai faedah tentang kemudian tentang status antara kubur Nabi sampai mimbar. Itu cuma Nabi sampaikan di hadis. Dia adalah raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman surga. Kenapa? Karena disitulah Nabi mengajarkan ilmu. Ya, kenapa itu disebut taman surga? Karena disitu Nabi ngajar, menyampaikan ilmu. Disitulah terjadinya halaqah ilmiah, majalisul ilmi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitu tempatnya. Para sahabat duduk berduduk mendengarkan apa yang Nabi ajarkan. Ya, maka tentang keutamaan raudhah cuma demikian saja. Nabi kesampaikan antara rumah Aisyah dengan mimbar Nabi adalah salah satu taman surga. Tidak ada penjelasan tentang terus keistimewaan. Apakah kemudian dianjurkan sholat sunnah di situ atau berdoa atau apa. Ya. Kalau dari Nabi tidak ada keterangan detail semacam itu. Namun di sini kita jumpai faedah. Riwayat ini memberikan kita faedah. Bahasanya kita jumpai minimal amal ba'di salaf. Mereka ya taharra, memilih untuk berdoa di Raudhah. Ya, ada banyak bagian dari Masjid Nabi di zaman Utsman. Masjid telah mengalami pelebaran, perluasan. Ada banyak bagian dari masjid. Namun kita lihat di sini beliau bersengaja. Ya tahara. Ya, beliau melakukan tahari. Bersengaja memilih Raudhah untuk sebagai tempat berdoa. Ya, maka ini bisa jadi minimal istiqnas. Ya, minimal penguat untuk apa yang jadi image para jamaah umrah, para jamaah haji, bahasanya satu hal yang baik berdoa di Raudhah. Dari Nabi tidak ada keterangan demikian, cuma mengatakan itu taman surga. Terus apa kemudian taman surga manfaatnya? Apa manfaat bagi kita berada di taman surga? Tidak ada uraian yang lebih detail, namun kita lihat di sini. Maksudnya beliau secara sengaja memilih, bersengaja memilih Raudhah sebagai tempat untuk berdoa. Maka setelah beliau berada di antara kubur dan mimbar yaitu Raudhah, fada'a, beliau berdoa dengan mengatakan, Allahumma inkana min tauliyati Utsman iya ya hadal amra. Ya Allah, jika memang Utsman mengangkatku hadal amra untuk masalah ini yaitu khilafah, mau kemudian menjadikanku sebagai khalifah pengganti beliau, fa'amidni ke beliau, maka matikanlah aku sebelum matinya Utsman. Maka wafatkanlah aku sebelum wafatnya Utsman. Falayam kus illa sittata asur hatta qabidahullah. Maka tidaklah beliau hidup kecuali cuma 6 bulan setelah doa tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkannya. Ya, maka di sini kita jumpai ada doa minta untuk disegerakan mati. Ya, maka komentar kita untuk riwayat ini sebagaimana di pertemuan yang lewat. Ya, bahasanya hal ini tidaklah bertentangan dengan hadis. Janganlah kalian berangan-angan untuk cepat mati. Lidurin asabahu. Karena kesusahan yang menimpanya. Ya. Maka yang terlarang dalam hadis adalah berangan-angan untuk cepat mati karena kesusahan hidup. Boleh jadi karena kemiskinan, karena sakit, karena banyak utang, dan semacam itu yang tidak boleh. Namun jika seorang itu meminta kematian atau segera dimatikan karena khawatir rusaknya agamanya, dalam hal ini, kalau kemarin adalah karena fitnah harta, kalau di sini kita jumpai karena fitnah riasah, karena khawatir dampak buruk dari jabatan, maka ini satu hal yang diperbolehkan dan tidak mengapa. Maka apa yang beliau lakukan tidak salah. Dan tentu dan di sini lebih tidak salah lagi karena tentu ya, di masa tersebut orang-orang yang kapabel sangat banyak. Ya, belum merasa banyak yang jauh lebih layak dan lebih pantas. Nah, hanya dengan kondisi di mana orang yang kapabel dalam satu jabatan dan kedudukan itu hampir-hampir tidak ada. Ya, maka dalam kondisi ini, kondisi semacam ini bahkan diperbolehkan untuk minta jabatan. Ketika seorang itu secara objektif melihat tidak ada orang yang kapabel kecuali dirinya. Kemudian dari Juwairiyah binti Asma', dari Malik, dari Az-Zuhri, dari Sa'id. Beliau mengatakan sunnah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Arsala ila Abdirrahman. Beliau mengirim orang untuk menemui Abdirrahman. Nampaknya Abdirrahman, Abdullah Abdirrahman bin Auf. Wawa qa'imun yakhtubu, dan ketika itu Abdurrahman bin Auf sedang berdiri menyampaikan, sedang berkhutbah, sedang menyampaikan ceramah. Maka pesan yang disampaikan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas melalui utusannya adalah isinya irfa' ra'saka ila amirnas. Angkatlah kepalamu untuk ngurusi urusan manusia. Maknanya adalah uda'u ila nafsika. Hendaklah engkau mengkampanyekan dirimu. Kampanyekanlah dirimu, bahasanya engkau lah yang layak sebagai pengganti Utsman. Nampaknya ini adalah di masa Majelis Syura, di akhir pengganti Umar maksud saya. Kampanyekanlah dirimu udu'u ila nafsika. Kampanyekanlah dirimu bahasanya engkau layak untuk menjadi pengganti Umar. Maka itu saran Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka apa respon Abdurrahman? Sakilat ka umuk. Sakilat ka umuk, kalau mata letter lucknya adalah semoga ibumu kehilangan dirimu. Terjemah bebas masih letter luck. Cepat mati kamu. Namun itu adalah ungkapan orang Arab untuk mengatakan hal semacam itu, satu perkataan atau satu perbuatan tidak layak engkau lakukan. Orang semisal engkau tidak layak untuk melakukannya atau mengucapkannya. Itu maknanya demikian. Sakilatka umuk, itu pesan yang terkandung di dalamnya. Orang seperti kamu tidak layak ngomong seperti itu. Dalam hal ini, di sini kan omongan. Kemudian perbuatan, orang semisal dirimu tidak sepantasnya melakukan perbuatan tersebut. Abdurrahman mengatakan, innahu layaliya tidaklah menjabat hadal amro jabatan ini, yaitu khilafah, ahadun ba'da Umar, satupun orang setelah meninggalnya Umar, ila lamahunnas, kecuali banyak orang yang mencelanya. Ya, kecuali banyak suara-suara sumbang berkenaan dengan jabatannya. Dan benar apa yang dikatakan Abdurrahman. Maka manusia yang paling mulia saat tersebut setelah wafatnya Umar adalah Utsman. Sebagaimana akidah Ahlussunnah. Namun kita lihat sebagian orang komentar negatif dengan kepemimpinan Utsman. Demikian juga setelahnya dan setelahnya. Maka banyak suara sumbang. Maka tidak ada orang yang jadi kepala negara setelah Umar kecuali banyak orang yang bersuara sumbang, protes. Dan benar apa yang beliau katakan. Demikianlah keadaan para kepala negara sampai hari ini. Siapapun presidennya itu orang protes. Siapapun presidennya, siapapun kepala negaranya. Karena kata Abdurrahman, tidak ada satupun orang yang menjabat sebagai kepala negara setelah Umar, kecuali diprotes oleh orang. Kalau kemudian dia sibuk ngurusi protesnya orang, enggak jadi kerja. Jadinya masih sibuk bantah. Melakukan klarifikasi, malah enggak kerja-kerja. Waqala Adz-Dzahabi, Dzahabi mengutar hal ini. Dan di antara amalnya Abdurrahman bin Auf yang paling mulia adalah dia menurunkan dirinya minal amri dari peluang untuk jadi khalifah waktu syura di masa Majelis Syura. Waqtiyaru, kemudian dia memilih lil ummah sebagai kepala negara untuk umat Islam ketika itu, man asara bihi, orang yang diusulkan oleh ahlul hal wal aqdi. Fa nahadha fi dhalika, lalu kemudian bangkitlah Abdurrahman dalam hal ini ataman nuhud, maka beliau kemudian bersungguh-sungguh berjuang memperjuangkan hal ini, memperjuangkan ala jam'il ummah ala Utsman, untuk supaya menyatukan umat agar sepakat dengan Utsman. Dan seandainya kana muhabbian fiha, seandainya Abdurrahman itu punya minat terhadap jabatan khalifah, la akhadaha li nafsihi. Niscaya beliau akan ambil untuk dirinya sendiri. Au la wallaha ibn ammihi, atau jabatan tersebut akan beliau berikan pada anak pamannya. Dan orang yang jamaah-jamaah di sini, kelompok orang, yaitu kelompok ahli surah, yang paling dekat dengan nasabnya dengan beliau, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun tidak, beliau kemudian tindakan Abdurrahman bin Auf, saya tidak mau dipilih. Saya tegaskan, saya tidak mau dipilih. Beliau lengserkan diri beliau dari, beliau tegaskan kalau beliau tidak ngambil jabatan tersebut. Dan beliau kemudian berusaha agar semuanya sepakat menerima Utsman. Itu kata Dzahabi adalah amal, termasuk amal yang paling utama, yang dilakukan oleh Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Seandainya beliau punya minat, punya hasrat untuk jadi kepala negara, beliau bisa mengangkat dirinya. Karena beliau ketua majelis syura. Beliau ketua majelis syura. Dan jelas beliau didukung anak pamannya sendiri, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tinggal kemudian cari masa yang lain. Berarti sudah ada dua. Tinggal cari dua lagi. Beliau mengangkat dirinya sendiri, Sa'ad bin Abi Waqqas jelas setuju. Sebagaimana ya, di sini yang tadi kita, riwayat yang kita baca, dah dapat dua suara. Kata anggota majelis syura ada 6, ya, tinggal cari dua lagi. Kasak kusuk, ya, lobi-lobi, cari dua lagi. Ya. Maka mungkin satu hal yang sangat mungkin dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf jika beliau mau. Dan itu tidak beliau lakukan. Kemudian dari Abdurrahman, dari Ahmad ibn Abdurrahman ibn Wahab, qal hadatsana ammi, qal hadatsani Abdullah ibn Ayyash, dari ayahnya, yaitu Ayyash, ana Yazid ibn Muhallab, bahasanya seorang bernama Yazid ibn Muhallab, tatkala beliau menjabat sebagai gubernur Khurasan. Gubernur Khurasan, Khurasan itu Afgan, kemudian Pakistan dan sekitar sana. Ya, ketika beliau menjabat sebagai Khurasan, namun Khurasan itu tidak sampai India. Qal Yazid ibn Muhallab mengatakan, tunjukkanlah kepada aku seorang yang sempurna sifat-sifat kebaikan pada dirinya. Tunjukkan kepadaku orang yang paling soleh di tempat ini. Maka ditunjukkanlah kepada Abu Burda al-Ash'ari. Falamma ja'a, maka tatkala datanglah orang tersebut, Abu Burda, maka beliau lihat orang ini, yaitu Abu Burda, rajulan fa'iqan. Ada seorang yang unggul. Baru kelihatan saja sudah memang ini orang yang nampak sebagai orang yang soleh, baru kelihatan saja. Falamma kallamahu, maka tatkala telah ngobrol dengannya, ro'a min makhbarati afdal min mir'atihi. Maka beliau melihat dan mengetahui bahasanya realita orang tersebut lebih baik daripada apa yang dia lihat. Mikhbarah di sini maknanya hakikat. Hakikat orang tersebut ternyata lebih dari apa yang dia bayangkan, dari apa yang dia lihat. Ketika dia orang ini datang, dia lihat, dia sudah punya kesan yang luar biasa. Setelah ngobrol, ternyata lebih dari apa yang dia bayangkan. Nah, orang ini lebih Masya Allah daripada apa yang dia bayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, maka kemudian sang penguasa Yazid ibn Muhallab mengatakan, aku beri engkau jabatan demikian-demikian sebagian dari kewenanganku. Fasta'fahu, lalu dia minta dimaafkan. minta dimaafkan itu artinya menolak. Menolak untuk menerima jabatan. Maafkan saya enggak terima tawaran Anda. Itu bahasa halusnya kan, minta maaf untuk, minta maaf, bukan rodda ini, ditolak, namun bahasanya bahasa istighfar, minta maaf. Tolong maafkan saya tidak bisa menerima tawaran Anda atau jabatan yang Anda berikan. Fa'aba ayu'fiyahu, saya tidak maafkan. Saya tidak maafkan, saya tidak mau terima kalau engkau mundur. Fakal, maka sang penguasa, gubernur Khurasan, ayuhal amir, maka maaf, Abu Burda al-Asari mengatakan kepada sang gubernur, wahai bapak gubernur, ala ukhbiruka bisya'in hadathanihi abi, maka aku ceritakan kepadamu satu hadis yang diceritakan kepadaku oleh ayahku. Bahasanya ayahku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal, sang gubernur mengatakan hatihi, datangkan hadis tersebut. Qal, Abu Burdah mengatakan, ayahku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawalla amalan wa huwa ya'lamu annahu laisa lidzalikal amali bi ahlin. Siapa yang menjabat satu jabatan dan dia sadar betul bahasanya dia tidak layak, laisa bi ahlin. Dia tidak layak untuk menerima jabatan tersebut. Falyatabawa maka adau minan nar. Maka hendaklah dia siap-siap tinggal di neraka. Wa ana asyhadu ayyul amir. Dan aku bersaksi wahai amir, bahasanya aku tidak layak untuk menduduki jabatan yang kau tawarkan kepadaku. Faqal, maka komentar sang gubernur, ma zitta ala an haratana ala nafsika. Dengan hadis yang kau bawa, maka engkau tidaklah menambahi kecuali mendorong aku untuk memberikan jabatan kepadamu. Haratta artinya mendorong, memotivasi. Haratana itu semalah semakin memotivasi saya. Karena enggak mau dikasih jabatan, itulah orang yang layak diberi jabatan. Maka tidaklah yang kau sampaikan kecuali tambah memotivasi saya ala nafsika. Untuk memberikan jabatan pada dirimu. Wa raghabtana fika. Dan itu semakin membuat aku suka denganmu. Oleh karena itu, fakhruj ila ahdika. Maka berangkat sana menuju jabatanmu. Fa ini ghairu mu'fika, aku tidak maafkan dirimu. Akhirnya fakhraja, maka beliau keluar dari rumah sang gubernur. Summa aqama fihi masa Allah ayyukima. Ini nampaknya artinya dia diangkat dari semacam jadi bupati. Ya, boleh. Tapi bupati ketika itu boleh jadi ngurusi Afgan satu negara. Nah, itu bupati. Summa aqama fihi, kemudian dia kemudian tinggal di tengah-tengah mereka, yaitu satu wilayah yang diberikan oleh gubernur. Masa Allah ayyukima dalam sejumlah selama beberapa waktu lamanya. Fasta'dana fil qudum alaihi. Setelah kemudian beberapa tahun lamanya atau beberapa waktu lamanya, kemudian dia minta izin untuk sowan Pak Gubernur. Kemudian diizinkan. Faqal, lalu kemudian Abu Burdah mengatakan, wahai Bapak Gubernur, ala uhadisuka bisyai'in hadatsanihi abi. Maka aku sampaikan kepadamu satu hadis. Yang itu diceritakan kepadaku oleh ayahku sendiri. Beliau mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau mengatakan, qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man sa'ala biwajhihilah. Sungguh terlaknat orang yang meminta sesuatu dengan menggunakan wajah Allah. Wal mal'unun, dan terlaknat orang yang dimintai sesuatu dengan wajah Allah kemudian dia menolak permintaan si peminta. Malam yas'al hujran, selama dia tidak meminta dosa. Nah, setelah aku sampaikan hadis di atas, maka aku meminta kepadamu dengan wajah Allah. Illa ma'afaitani, tolong maafkan aku untuk tidak lagi jadi bupati. Nah, tolong maafkan aku untuk tidak lagi menjabat jabatan bupati di daerah sana. Maafkanlah aku ayyul amir, wahai bapak gubernur, min amalika, untuk kemudian tidak menjabat sebagian dari apa yang menjadi kekuasaanmu. Akhirnya karena sudah ditakut-takuti dulu, karena sudah diancam terlebih dahulu, terlaknat orang yang dimintai sesuatu dengan wajah Allah, kemudian tidak menuruti kecuali permintaannya dosa, tidak berani, takut laknat. Akhirnya fa'afahu, ya sudah dimaafkan. Demikian usaha jerih payah beliau untuk supaya lolos dari jabatan dan dari kekuasaan. Diatkan oleh Arwiyani dalam musnadnya dari Imam Ahmad. Catatan kaki di yang ketiga, para perawinya thiqah kecuali Abdurrahman ibn Ayyash. Ya, Abu Hatim mengatakan, bukanlah seorang perawi yang kokoh, dia seorang yang jujur. Bisa dicatat hadisnya dan posisinya dekat-dekat dengan Ibnu Luhai'ah. Ibnu Luhai'ah diperselisihkan kedhaifannya. Namun beliau ini dinilai dhaif oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Dan namun Imam Muslim memakainya menjadi salah satu rawi di Sahih Muslim, namun fi syawahid la fil usul. Di bagian syawahid dan bukan di bagian usul. Maka di Sahih Muslim itu ada bab. Di sejumlah bab itu boleh jadi ada misalnya 2, 3, atau 4 hadis. Maka kemudian dengan atau misalnya 3 hadis atau 4 hadis yang riwayatnya semisal, isinya sama. Maka riwayat yang pertama itu usul. Nah, hadis pertama di bab dengan catatan isinya sama. Ya, hadis pertama itu namanya usul. Terus hadis yang kedua itu namanya syawahid. Itu statusnya syawahid. Bukan dalil pokok, itu dalil penguatnya. Dalil penguat yang dibawakan oleh Imam Muslim. Dalil pokok yang jadi dasar itu riwayat yang paling bagus, itu beliau letakkan di yang paling tinggi. Setelah itu kemudian beliau bawakan sanad yang lain, kemudian beliau katakan binahwihi, dengan redaksi semisal. Atau kemudian riwayat ketiga beliau katakan bimithlihi, dengan redaksi yang semisal. Nah ini namanya syawahid. Ini namanya syawahid. Kalau yang usul, yang disebutkan pokok pertama setelah bab. Setelah bab, dengan catatan isinya sama. Dengan catatan isinya sama. Kalau isinya berbeda, nanti lain lagi. Boleh jadi ini, satu bab ini ada isinya 2 hadis. Nah, isinya 2 hadis. Hadis yang pertama, anggap saja misalnya 3. 1 itu usul, 2 syawahid. Hadis yang kedua, ada 3 lagi, atau ada 4. Satunya usul, 3-3-nya syawahid. Dan syarat untuk satu hadis itu disebut ala syarti muslim, itu rawinya dipakai oleh Imam Muslim di usul, bukan di syawahid. Kalau dipakai oleh Imam Muslim di syawahid, maka tidak bisa disebut ala syarti muslim. Maka tidak bisa disebut ala syarti muslim. Jadi dipakai Imam Muslim di syawahid, maka tidak disebut ala syarti muslim. Yang disebut ini satu hadis yang tidak diriatkan oleh Imam Muslim, namun semua perawinya dipakai oleh Imam Muslim, kecuali satu misalnya. Dia dipakai oleh Imam Muslim, namun di syawahid, bukan di usul, maka ini enggak jadi. Boleh dikasih sebutan diatkan oleh Abu Dawud ala syarti muslimin. Enggak boleh disebut demikian. Karena dipakai oleh Imam Muslim di syawahid dan tidak di usul. Wal khobar dan hadis di atas dengan secara lengkap dibawakan oleh Ibn Asakir di tarikhnya dari jalan Arwiyani. Sedangkan hadis yang kedua, karena tadi ada 2 hadis. Hadis yang kedua yang mal'unun, hadis yang pertama tadi yang falyatabawa maka ada minan nar, ini tadi pembahasannya. Kemudian hadis yang kedua mal'unun diatkan oleh Tabarani, aidan dari hadis Abu Musa al-As'ari dinilai hasan oleh Al-Hafidh al-Iraqi. Ya, kata Al-Hasan diatkan oleh At-Tabarani dari gurunya Yahya ibn Utsman ibn Salah, wa wathiqatun wa fihi dha'fun. Namun ada kelemahan dan para perawi yang lain perawi kitab sahih. Maka idza dumma hadza sanad, maka jika sanad ini ditambahkan ke sanadnya Arwiyani, maka hadis minhum quwwah, maka hadis tersebut punya nilai kekuatan, artinya hasan li ghairihi. Kemudian yang terakhir, dari Yusuf ibn Asbad, aku mendengar Sufyan mengatakan, ma ra'aitu azhuda fi syai'in aqalla minhu fi ri'asah. Aku tidak melihat satu zuhud yang lebih sedikit pelakunya kecuali zuhud terhadap jabatan. Tara'a rajul la yasatu fil mat'am wal mas'ab. Betapa banyak Anda jumpai ada orang yang zuhud dengan makanan dan minuman. Betapa banyak bupati atau apa gubernur bisa bersumpah, selama kemudian rakyat saya miskin, saya enggak mau makan daging. Selama rakyat saya miskin, saya enggak mau makan nasi, saya cuma mau makan ya, singkong godok saja. Artinya dia zuhud dengan mat'am dan masrob. Non besok nyalon lagi. Non besok nyalon lagi. Padahal sudah 5 tahun enggak makan nasi, cuma makan singkong godok. Namun besoknya nyalon lagi, periode kedua. Artinya dia bisa zuhud dengan makanan. Dia bisa zuhud dengan makanan. Enggak makan nasi 5 tahun kuat ya. Cuma makan singkong godok yang anyep kuat 5 tahun ya. Nanti besok nyalon lagi ya. Enggak kemudian adalah sudah capek ya. Terus kemudian ganti makan nasi, enggak usah jadi bupati ya. Ternyata enggak ya. Bisa zuhud terhadap makanan wal mal wa thiyab, duit dan pakaian. Namun fa inuzi ari'asa, namun jika direbut kekuasaannya, hama alaiha, maka dia lindungi kekuasaannya, wa'ada, dan dia musuhi orang yang tidak berebut jabatannya. Dan benar apa yang beliau katakan. Contohnya tadi, sebagian bupati tempat kita ada yang sampai ikrar enggak mau makan nasi, mau singkong godok anyep ini. Ya, namun ya besok coba periode berikutnya beliau nyalon lagi kan. Artinya beliau bisa zuhud dengan makanan, namun enggak bisa zuhud dengan jabatan dan kekuasaan. Benar apa yang dikatakan oleh Sufyan rahimallahu taala. Dan perlu diketahui bahasanya ri'asah di sini tidak harus ri'asah rasmiah, kedudukan dalam artian formal, maka termasuk dalam pembahasan zuhud terhadap ri'asah adalah kekuasaan dalam artian mulia di hati manusia, dielulukan oleh manusia. Artis itu dia memiliki ri'asah, bukan ri'asah rasmiah, namun dia ri'asah dalam artian kemudian hebat di hati manusia, dikagumi oleh banyak manusia, itu ri'asah. Dan betapa banyak orang yang memburunya, mengejarnya, ya, dan dia rela pontang-panting, susah payah makannya rekoso, ininya rekoso, demi itu mendapatkan kemuliaan di hati manusia, alias ri'asah. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.